وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، جماعة sekalian رحمكم الله، kita kembali melanjutkan perjalanan kita dalam tafsir Al-Quran untuk surat Ali Imran. Lanjutan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas ayat 77 dan juga 78 dari surat Ali Imran. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جماعة إخوان الأخوات رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى di ayat ini mencela orang-orang yang telah diberikan rizki, pengetahuan dan ilmu, namun ternyata mereka membeli dunia dengan ilmu dan keimanan mereka, sehingga mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan duniawi, namun mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ternyata jemaah sekalian, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, terutama surat-surat Madaniyah yang meliput dan mengabarkan kepada kita sikap banyak dari orang-orang ahli kitab, yaitu terutama Yahudi, memiliki ilmu tapi tidak benar atau menyelewengkan ilmu sehingga mencegah banyak manusia dari kebenaran. Dan tidaklah apa yang tertuturkan dalam Al-Quran melainkan pasti berfaedah dan berhikmah untuk kita pelajari. Sekiranya Al-Quran ini bukan turun atau bukan diturunkan oleh Allah, sekiranya Al-Quran ini bukan kalam Allah, maka tentu mungkin kalimat-kalimat ini tidak layak atau tidak perlu kita pelajari, karena tidak terefleksikan di kehidupan kita. Namun nyatanya, justru makin berakhir atau menuju ke akhir zaman, yang semisal ini makin banyak. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengisahkan bagaimana hal yang akan berlaku di akhir zaman, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ulama, yaitu ilmu itu Allah tidak cabut begitu saja dari dada orang berilmu, tetapi Allah akan mencabut ulama itu sendiri, yaitu diwafatkan satu persatu, satu persatu. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika sudah tidak tersisa lagi di suatu daerah orang yang betul-betul berilmu, maka orang-orang akan menokohkan, akan memperustadkan, dan akan mengangkat rais, yaitu tokoh atau pemimpin mereka, tapi sifatnya juhal. Para orang-orang bodoh yang tidak memiliki kompeten di bidang yang sekarang mereka berposisi dengannya. Ya. Kemudian Orang-orang pun meminta fatwa dari tokoh-tokoh ini. Fa'aftau, maka mereka pun berfatwa dengan kesederhanaan dan kezuhudan ilmu mereka. Fadallu, maka mereka pun sesat secara pribadi dan menyesatkan orang-orang. Itu membuat orang-orang tersesat dengan fatwa-fatwa mereka. Ini urusan juhala, Pak. Ketika yang berilmu ini atau yang dianggap berilmu ini ternyata jahil, kemudian berfatwa dengan kebodohan mereka, akhirnya apa? Umat menjadi terbodohkan juga. Tapi ada yang lebih dahsyat kejelekannya dibandingkan ini. Ini aja tergambar di kita kalau misalnya ternyata yang selama ini mengajar kita misal adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali di bidang yang dia bicarakan, maka kita ngerti itu gambarnya mesti jelek itu komunitas. Mesti jadi bodoh itu komunitas. Atau menyimpang, sesat, menjauh dari kebenaran. Ada yang lebih buruk dari itu. Yaitu orang-orang yang mengerti kebenaran. Tetapi demi selera pasar, maka kebenaran pun ditinggalkan. Dan apa yang diinginkan oleh pasar itulah yang dikemukakan. Kebenarannya ternyata hukum ini haram. Tapi karena pasarnya menginginkan halal, maka dia ikut selera rakyat, selera pasar. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari ayat Allah Ta'ala. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan ahdillah, janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, memperjualbelikan dengan samanan qalila, memperjualbelikan dengan harga yang dikit. Jadi dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, أولئك الذين يعاهدون ويخونون ويحلفون ويكذبون من أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل. Itulah mereka orang-orang yang memiliki perjanjian, berjanji, berkhianat, bersumpah, berdusta demi hanya sedikit dari debu-debu dunia dan kenikmatannya yang sedikit. Ya. Yeah. Kenikmatan dunia yang sedikit dikasih. Mereka mencari itu. Mencari dunia dan meninggalkan akhiratnya. Ketika Nabi Ibrahim AS berkata, minta kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim AS berkata, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Yaitu Makkah. Warzuq ahlahu minal thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikan rizki kepada penghuni Makkah ini nanti dari bebuahan, yaitu rizki untuk khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan Allah pasti kabulkan itu. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, qala, kata Allah, wa man kafara, siapa yang kufur, fa umatti'uhu qalila, siapa yang kufur, maka aku akan memberikan dia mata', kenikmatan, tapi qalila, sedikit. Yang dimaksud kenikmatan yang sedikit ini adalah kenikmatan dunia secara mutlak. Kenikmatan dunia ini sekalipun sekujur umur kita nikmat terus, tapi itu dunia dan kita tidak bersyukur, tidak malah kufur nikmat. Memang terus diberi nikmat. Ya. Mungkin nikmat rumah punya, kolam punya ini masyaallah lah. Nikmat bisnisnya lancar walaupun ribawi dan seterusnya. Nikmat, tapi itu umatti'ukum qalila. Aku berikan mata' yang qalil. Sedikit. Tapi bagi orang-orang kafir ini udah banyak dan terus mereka menjilat itu. Tapi bagi Allah itu qalil. Kata Allah Ta'ala di surat lain, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Ta'ala membentangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyempitkannya, terserah Allah. Wa farihu bil hayati dunya. Tetapi mereka berbangga dengan kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala kemudian mengatakan, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali mata. Mata itu seuprit kecil gitu loh. Belum lagi kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang kalau kita bincangkan panjang lagi masalah ini. Makanya dalam ayat ataupun dalam hadis kita sering dan akan sering mendengar selalu bahwasanya permisalan dunia ini disebut samanan qalila atau mata'un qalil atau seperti bangkai kambing atau seperti celupan jemari di lautan, nah seginilah dunia dan kemudian lautannya itulah akhirat. Sedikit sekali. Tetapi ada orang-orang yang pintar tapi bodoh gitu loh. Mereka tahu seberapa luas akhirat. Tapi mereka justru membeli dunia dengan memperjualbelikan akhirat. Yaitu mencari dunia dengan menggadaikan agama dan ilmu mereka. Yeah. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah satu DKM di Jumatan di suatu kantor. Beliau alhamdulillah putranya bersekolah di sekolah yang masya Allah berprestasi dan number one dari segi nilai rata-rata NEM. Sekarang nggak tahu masih NEM atau IPK namanya, kalau SMA NEM mungkin ya. Itu nilai rata-ratanya 91, sekian. Nilai rata-rata tuh Pak, satu angkatan Pak. Di Jakarta, di daerah Bambu Apus atau mana gitu ada sekolah. Ana enggak mau sebut karena takutnya promosi atau apa. Tapi sekolah itu gratis. Dibangun oleh ex atau mantan gubernur Jakarta. Beberapa periode lalu. Ya mungkin sebagian bapak tahu mungkin. Ini sekolah Islam. Maksudnya bukan sekuler gitu loh. Ya. Lebih condong ke Islam. Cuman tidak terlalu menonjolkan Islam. Tapi lebih ke sekolah dan sifatnya boarding. Jadi fokus mereka. Selama ini Pak, ternyata tanpa kita ketahui, mungkin sebagian tahu, tapi banyak dari kita gak tahu. Dari SMA-SMA itu, se-Indonesia, selama ini, selalu yang ranking, atau bukan ranking apa, range yang pertama, kedua, ketiga, itu rata-rata sekolah Kristen. Atau ya, maksudnya nilai rata-rata satu angkatan itu paling tinggi se-Indonesia, rata-rata sekolah Kristen. Jabodetabek, rata-rata. Kemudian saya diperlihatkan oleh beliau, untuk tahun 2019 ini, nomor satu itu sekolah yang dibangun oleh beliau, rahimahafizahullah, yaitu mantan gubernur Jakarta. Dan rata-rata muslim, alhamdulillah. Ranking kedua, ketiga, keempat. Dan dari 15 yang saya lihat dari posisi itu, hampir semuanya rata-rata sekolah Kristen. Hampir. Dengan nama-nama Kristiani itu loh. Ya. Masya Allah. Ternyata memang selama ini, tapi itu rata-rata IPA ya. Selama ini Masya Allah, selama ini dikuasai keilmuan dunia itu oleh mereka. Tapi alhamdulillah udah mulai mencuat ini. Kemudian ketika saya tanya, itu agamanya gimana Pak sekolah tersebut yang di Bambu Apus itu? Boarding ini bagus. Untuk agama bagus, kritis dan bagus. Maka saya bilang, Pak, kita ini kelemahannya, di antara kita kelemahannya. Dunia dan akhirat itu setengah-setengah, Pak. Sejujurnya, Pak, ya. Kita dunia enggak profesional, mohon maaf, bukan mendiskreditkan kaum muslimin, tetapi sejujurnya, di masalah dunia kita kurang profesional. Di masalah akhirat kita juga enggak begitu kritis. Dalam artian kita enggak mengikuti dalil. Mbalelo aja, ikut-ikutan aja gitu loh. Kalau ada orang begini ya kita ikutan. Kalau mau kita angin-anginan aja gitu loh. Yang benar adalah sisi profesionalisme dalam dunia itu sebagaimana ifrit, Pak. Ya, ifrit itu profesional dia dalam kesetanannya gitu loh. Dan juga iblis. Apa ketika Nabi Sulaiman, ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman, "Wa inna 'alaihi laqawiyyun amin." Saya itu qawi dan amin. Aku itu qawi, kata ifrit. Qawi itu apa? Kuat, punya kapabilitas dalam bidang ini saya. Amin, saya terpercaya. Dua itu, Pak. Kalau orang berprofesikan dengan bidangnya, dua ini ada pada dirinya, khalas. Dia insya Allah berprestasi. Kuat dan terpercaya. Qawi di sini memiliki capabilitas. Memiliki skill, kemampuan. Dan juga amanah, jujur. Coba kalau satunya hilang. Pinter, capable, tapi gak jujur. Dia bakal banyak mendistorsikan laporan. Kalau di bidang agama, dia banyak menyimpangkan hukum. Sesuai selera masyarakat. Gak jujur. Tapi kalau dia jujur, cuman dia gak ngerti, gak bisa. Ah ini repot, bakal terzolimi dia. Iya, dia gak punya kapabilitas, tapi jujur. Gak untung kayak gini. Dalam agama begitu. Ustadz jujur, tapi gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti apa. Nanti bakal sesat juga ujung-ujungnya, gitu loh. Karena gak ngerti apa yang dia omongin. Gitu kan. Walaupun dia berusaha jujur. Jadi harus dua nih. Maka saya bilang kepada Bapak, kalau misalnya memang kita banyak kalah sama orang-orang kafir itu disebabkan kita gak totalitas, Pak. Dunia gak totalitas, dalam artian bukan berarti totalitas di sini, dunia sampai ke hati enggak. Maksudnya, mutqin gitu loh. Mutqin itu betul-betul, apa ya bahasanya gimana, saya gak tahu Indonesianya. Itu tetel gitu loh. Ya. Apa, ulet gitu loh. Bener gitu. Ya. Tepat, gak setengah-setengah gitu loh. Enggak mager-mageran, males-malesan gitu. Tapi bener, sungguh-sungguh. Kalau emang dia kerja, walaupun dagang, beneran dia dagang gitu loh. Enggak angin-anginan. Aduh, enggak laku nih, males ah. Ganti lagi. Ntar tahun depan ganti lagi. Ya. Itu masih untung yang diganti dagangan. Kalau istri yang diganti repot gitu. Ya Alhamdulillah di sini, kalau kita udah punya manhajnya dalam Al-Quran, laqawiyun amin. Dunia kena, akhirat dapat insyaAllah. Dan itu yang selayaknya begitu Pak. Jangan kita mah muslim gak apa-apa terzolimi. Ya jangan ngomong gitu. Kita itu muslim profesionalisme. Gitu lah. Pengusaha profesional. Gitu lah. Nah, qawiyun amin di sini Pak. Kalau misalnya kita terapkan untuk misalnya kita, anak-anak kita belajar di IPA misalnya. Maka motivasikan kamu agama harus dapat. Dan kamu juga di bidang dunia harus dapat. Karena kalau setengah-setengah, ini malas-malesan, agama juga ya ikut-ikutan, ya repot. Ya jadinya kalah, terbelakang. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Allah gak menolong orang-orang Indonesia? Padahal orang Indonesia tuh ke agama itu pengen gitu loh. Pengen sih pengen, tapi masih setengah-setengah. Artinya ada dalil, kadang dilawan dalilnya. Kadang dilawan. Ya itu kan kata Rasulullah, kita ikut pendapat fulan. Nah ini setengah-setengah gitu loh. Tahu dalilnya itu haram, masih gak mau ikutan. Ini namanya setengah-setengah. Jadinya apa kok setengah-setengah kayak Islam? Jadinya dia bingung mau kemana. Akhirnya kalah sama orang kafir yang totalitas dunia full gitu loh. Ya walaupun ke akhiratnya mereka bingung. Saya pernah ngomong tentang akhirat, tentang pahala ke orang yang Kristen Pak. Dia diem bingung, saya ngomong apa dia gak nanggepin gitu. Ya tentang pahala, tentang dosa. Karena apa selama ini yang mereka geluti itu full dunia 100%. Kita ini Pak, kalau agama kita betul-betul berilmu, ilmiah, kritis dalam artian selektif dalam beragama, benar-benar. Ritualnya benar, sesuai syariat, akidahnya benar. Itu mudah bagi Allah untuk meluaskan rezeki kita di dunia ini, beneran. InsyaAllah. Nah, jadi, maka banyak dari sekolah-sekolah, mungkin mohon maaf, memang madrasah namanya. Tetapi agamanya seberapa? Setengah-setengah dari gurunya. Apalagi murid-muridnya, guru kencing berdiri, murid kencing dari lantai 3 mungkin. Ya. Udah kayak gitu, jadi ikutan gurunya sendiri, enggak totalitas dalam agama. Apalagi ngajar agamanya juga bukan bidangnya gitu loh. Kadang-kadang begitu, kita kadang-kadang pakai madrasah aliyah, namanya saja mungkin pakai bahasa Arab. Tapi lihat akhlaknya, saya pun rumah saya dekat dengan madrasah tanawiyah. Tapi saya lihat akhlaknya Pak, betul-betul saya mendingan sama sekolah negeri Pak, beneran. Mohon maaf, bukan mendiskreditkan salah satu pihak atau gimana. Tapi kenyataannya begitu. Kok kayak gini akhlaknya? Padahal dia kan agama. Ini kan anak-anak jilbaban. Ini yang laki-laki padahal sholat juga. Tapi kok malah akhlaknya kadang lebih mending sekolah-sekolah unggulan yang mereka, mohon maaf, lebih ke sekuler. Tapi kalau urusan kritis gitu loh. Ya, begini kalau setengah-setengah Pak. Tapi ada di sana memang sekolah yang masya Allah, cuman masalahnya banyakan memang perlu biaya besar, itu yang membuat berat di ongkos. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan kalbu penguasa-penguasa kita untuk membuat sekolah-sekolah yang memang kualitas tinggi dan mendapatkan subsidi untuk banyak orang-orang yang memang berprestasi, sehingga makin tercetak generasi muslimin, pemuda-pemuda muslim yang masya Allah. Untuk dunia mereka faham, untuk akhirat mereka bertakwa. Ajib kalau kayak gitu, Pak. Ya. Coba kalau kita ada pegawai, dia totalitas, kapabilitasnya top, dan dia itu bertakwa dalam bekerja. Itu nikmat banget punya bawahan seperti itu, Pak. Yang nanti mungkin kita berpikir, mudah-mudahan nanti kalau saya wafat, digantikan oleh dia. Nah begitu jemaah sekalian. Tapi ada kemudian di kalangan Yahudi, mereka berkhianat kepada Allah. Allah berikan kepada mereka ilmu, dan Allah unggulkan mereka di atas kebanyakan manusia. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tapi ternyata mereka ini mengkhianati agamanya mereka sendiri dan mengkhianati Rabb mereka. Demi apa? Samanan qalila. Mendapatkan dunia yang sedikit. Maka kata Allah, Allah vonis kemudian dengan beberapa kalimat bertubi-tubi janji Allah kepada mereka. Pertama, ulaika mereka itu la khalaqalahum fil akhirah. Satu. Tidak mendapatkan bagian di akhirat. La khalaqa ini berarti la nasiba, la hazza fi khairatil akhirah wa na'imil jinan. Yaitu mereka enggak bakal dapat apa? Bagian peruntungan di kebaikan akhirat dan surga, enggak dapat. Satu. Seandainya satu ancaman ini saja, udah cukup, Pak. Enggak dapat surga udah cukup, udah enggak enak banget itu. Lah kalau enggak dapat surga kemana? Ya ke neraka otomatis. Enggak mungkin pilih antar keduanya, enggak ke surga, enggak neraka. Mau di mana? Wallahu alam di mana yang penting enggak kedua-duanya. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau enggak ke surga ke neraka. Kalau Allah haramkan darinya surga, maka khalas, enggak bakal masuk surga dan masuknya neraka. Itu satu. Wala yukallimuhumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka bicara. Maksudnya tidak mengajak mereka bicara dengan pembicaraan yang tasyrif. Di situ ada sisi pemuliaan enggak? Melainkan Allah taala akan menanyai dengan pertanyaan-pertanyaan di akhirat nanti, pertanyaan yang menakutkan untuk orang-orang ini. Beda dengan pertanyaan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu dua. Yang ketiga, wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan mau melihat mereka di hari kiamat. Coba Pak, ketika kita ya di suatu hari kita butuh, sangat butuh kepada fulan mungkin karena kaya atau karena punya harta banyak. Tapi ternyata pas kita lagi butuh-butuhnya dia cuekin kita. Enggak mau ngelihat aja enggak mau. Rasanya hati itu sedih banget, Pak. Dan ketika di akhirat nanti semua makhluk butuh kepada ampunan Allah, ternyata Allah melihat pun tidak sudi kepadanya. Betapa sakitnya hati ketika itu. Kemudian wala yuzakkihim, keempat, Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa, enggak bakal. Ya di sini wala bitathhirihim min dzunubihim, tidak akan Allah taala hapuskan dosa-dosa mereka. Karena kafir, Pak. Orang kafir itu mau dia kayak gimana pun dosa kekufuran enggak bakal dihapuskan. Yang kemudian akhirnya apa? Khalas. Dan dosanya itu berlipat, berlipat, berlipat. Ya, yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Ya itu beban mereka makin banyak, ternyata selama mereka meninggalkan sholat, meninggalkan zakat itu juga berdosa, dapat dosa lagi. Dan yang namanya neraka itu lawannya surga. Kalau di surga makin lama kita ke sana bukan makin berkarat, makin enak. Kalau di neraka makin lama di sana, ya makin pedih azabnya. Bagaimana dengan orang yang tidak akan keluar? Wama hum bi kharijin. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Makin lama makin sengsara. Na'udzubillah. Itu yang empat ya. Wala yuzakkihim. Tidak akan dihapuskan dosanya. Walahum azabun alim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Masya Allah. Lima ini bertubi-tubi Allah sebutkan. Enggak dapat bagian di akhirat. Enggak Allah ajak bicara baik-baik. Tidak Allah Ta'ala lihat mereka. Kemudian tidak Allah bersihkan dosa mereka. Dan tinggal yang kelima terakhir. Walahum azabun alim. Azab yang alim. Alim itu pedih. Alim itu artinya pedih. Bagaimana sih pedihnya? Wallahu alam. Saya juga enggak mau ngerasain. Tapi kalau misalnya mau coba. Coba ke api, Pak. Lihat tetangga lagi nabun sore-sore ya. Nabun itu bakar sampah ya. Dengan kobaran apinya misalnya. Atau ada api unggun. Coba sampai taruh tangan di situ. ya, di bagian baraknya, di apinya. Itu. Begitu enggak rasanya neraka? Enggak. Kenapa? Karena api di dunia ini sepanas apapun itu baru 1 dibandingkan 69 kali lipat neraka. Karena neraka itu 70 kali lipatnya api dunia, Pak. Kalau misalnya di dunia aja, di bumi ini, kita naruh di tangan kita di api, wah, udah melepuh gitu. Itu baru 1 dibandingkan 70. Baru 1 tok. Jadi kalau mau ngerasain bagaimana neraka, 69 kali lipat dari api tersebut. Ya. Berapa kali ini saya ngeliat dokumenter di YouTube. Tentang ada beberapa negara seperti ada di India, ada di Arizona atau di tempat-tempat lain. Yang sedang dilanda panas, Pak. Sampai di aspal aja itu, Pak. Ya, itu bisa goreng telur, Pak. Telur bisa diceplokin gitu. Dan jadi telur beneran. Bisa dimakan itu. Cuman di aspal ininya. Saking panasnya. Di India aja, sampai jalan di aspal, sendal itu copot. Kenapa? Sendalnya langsung lengket dengan aspal. Itu baru bumi itu, Pak. Ya, sampai ada yang 42 derajat Celcius, Pak. Itu panasnya seberapa? Tapi itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 69 kali lipat nanti di neraka. Auzubillah. Itu yang terakhir. Makanya walahum adzabun alim. Jemaah sekalian, kenapa kok mereka mendapatkan azab atau mendapatkan ancaman bertubi-tubi? Ternyata sebabnya apa? Jual beli. Tapi yang dijual belikan adalah akhirat. Ya. Yaitu Allah sudah memberikannya bekal untuk akhirat, malah bekal tersebut dijual demi dunia. Na'udzubillah. Ya. Dan jeleknya apa? Ini ancaman untuk orang-orang yang punya ilmu, Pak. Ya. Bukan berarti kalau kita awam, saya gak usah berilmu, nanti saya kena ancaman lagi. Gak gitu juga. Ya. Melainkan ilmu itu titipan Allah dan itu pemuliaan dari Allah. Kalau sudah Allah muliakan, kemudian kita nyari yang rendah, maka akan Allah rendahkan di akhirat nanti. Kemudian di ayat berikutnya jemaah sekalian, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Tuh lihat di sini jemaah sekalian, lagi-lagi di sini mentakbirkan yaitu mengungkapkan mereka itu seperti apa tingkahnya, yaitu membeli dunia dengan akhirat gitu loh. Sikapnya tuh bagaimana sih? Wa inna minhum, di antara mereka ta'ifah minal yahud al-mu'asirin lin nabi, yaitu kelompok Yahudi yang sezaman dengan nabi. Dan jangan sampai kita ini kalau ada orang berilmu agama kemudian nyontoh mereka, ngikutin mereka. Bagaimana kelakuannya? Yalwuna al-sinatahum. Mereka memutarbalikkan lidah mereka bil kitab, membaca kitab. Al-kitab yang dimaksud kitab panduan mereka yaitu Taurat. Ya. Kalau ada kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yuharrifuna al-sinatahum bil kalami ka'annahum yaqra'una al-kitab. Mereka ya memutar-mutar lidah mereka dengan suatu ucapan seolah-olah mereka sedang membaca kitab suci mereka. Ya, ini diartikan maksudnya lagi, mereka mengajar. Kalau di mungkin di bahasa kita, di kekinian kita, mengajar agama. Dan mengajar agama ini menyeolahkan apa yang dituturkan itu adalah dari Allah gitu loh. Padahal hukumnya enggak begitu. Itu hukum dari pribadi dirinya untuk mendapatkan simpati masyarakat atau bagian dari dunia. Litahsabuhu minal kitab, agar kalian menganggap atau mengira itu memang hukumnya seperti itu dari Alkitab. Jadi ternyata penipu yang paling Allah murkai itu penipu dalam bidang hukum agama. Iya, mengerikan, Pak. Iya, beneran. Karena yang kadang-kadang ketertipuan kita di bidang agama ini tidak kita sadari di dunia gitu loh. Baru kita ngehnya nanti di akhirat dan udah nyesel duluan. Itu saking menyakitkannya ketertipuan di bidang agama. Kalau kita tertipu di jual beli, Pak, beli kelengkeng misalnya, atau beli pisang atau beli apa gitu, ya, sekian kilo, ternyata udah disediain dia di balik dipannya sekian kilo, kita anggapnya manis, ternyata yang dikasih yang busuk atau yang belum matang. Sampai rumah mangkel gak, Pak? Mangkel, ini makan hati. Itu karena apa? Karena ngerasain gitu. Tapi ketika kita ditawarkan syubhat atau ketergelinciran dalam beragama dan kita mengiranya apa? Mengiranya ini benar dari Allah, dari Al-Quran atau Sunnah. Ternyata bukan. Terhukum pribadi ustaz ini dan menyeleweng dari kebenaran. Kita mungkin bukan hanya tidak sadar. Bahkan ketika kita ditegur sama teman, afwan itu salah itu. Kita mungkin saja akan membela dai tersebut. Karena menurut kita benar. Kenapa begitu? Karena kita tidak bisa memfilter. Disebabkan keawaman. Mohon maaf yang mungkin bapak-bapak dokter. Mohon maaf, bukan maksud apa. Zaman sekarang banyak sekali yang proses kelahirannya sesar. Ya ada yang memang berhak untuk disesar, ada juga yang belum tentu gitu loh. Nah kita yang awam kira-kira gimana, Pak? Awam gitu nggak ngerti tentang masalah ini gitu loh. Dokter bilang ini sungsang ini dah masuk. Kita sami nawatokna gitu loh. Ya suatu ketika istri saya sehat-sehat aja. Kita periksa, cek ke suatu rumah sakit lah ya. Tiba-tiba dokternya bilang, wah ibu ini kayak gini, ini sungsang nih bayinya, ini gini-gini. Saya pelototin, Pak, dokternya. Dokternya gak mau ngeliat saya. Ngeliat istri saya, dan istri saya itu udah gimana gitu. Karena tadinya tenang-tenang, tiba-tiba digituin gimana, Pak, kira-kira perempuan, Pak. Kan shock. Mungkin dari shocknya itu, kemudian jadinya, mungkin kejiwaannya agak sedikit kena guncangan gitu kan. Saya plototin itu dokternya itu. Dalam hati saya emang awam, saya mukallid, saya enggak tahu soal gini. Tapi kok saya ngerasa situ kok kayak bohong, tapi saya enggak tahu gimana caranya membongkar syubhat ini gitu loh. Ya bingung saya plototin aja. Dalam hati ittaqillah anta. Ittaqillah, takut kamu kepada Allah, takut kamu kalau bohong awas. Ya. Ya begitu, itu ya dalam masalah dunia ya dokter ya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, ya. Tapi kita percaya sama dokter itu udahlah. Ternyata ada dokter versi lain yang mengatakan ini enggak Pak, ini sehat-sehat aja, semuanya baik-baik aja normal. Bapak dibohongin tuh sama dokter itu. Misalnya, kira-kira bakal mangkel nggak? Wah, kurang ajar dokter itu ya. Guru, saya nggak mau lagi situ. Di media sosial kemudian kita mungkin bisa hati-hati jangan ke situ, gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan agama kita misalnya? Hukumnya ini apa? Ustadz bilang, nggak apa-apa, Pak. Itu nggak riba itu. Rumah bikin rumah KPR itu nggak riba, Pak. Nggak masalah, yang KPR itu bagus itu. Emang ada Ustadz bilang itu riba ya? Ustadz yang bilang itu riba. Ya. Suruh ustaz itu beliin rumah buat sampean. Enak aja. Ada yang kayak gitu, Pak. Beneran. Iya. Ada di sebuah masjid, Pak. Bukan Nurullah. Nurullah, Masya Allah. Apalagi fikih muamalah kontemporer itu. Ya, Masya Allah. Ada seorang ustaz yang memang qadarullah, ya. Ya, ustaz kan banyak, Pak. Jadi sampean jangan gambarin, ustaz fulan. Sampean gak tahu. Saya aja gak tahu kok, ya. Cuman ini di KM menceritakan. Ya. Di kajian di masjid tersebut ada kajian sunnah dan ada kajian yang memang qadarullah begitu ya. Nah saya di kajian tersebut, ustadz ini ditanya oleh salah satu warga. Ustadz, ini saya mau membuat rumah, mau bangun rumah, tapi pakai sistem ini. Di sistem ini ada begini, dijelasin. Kata ustadznya gak mau peduli dengan penjelasan itu. Siapa yang bilang itu riba? Enak aja, asal bilang riba. Ada ustadz yang bilang itu riba ya? Ustadz-ustadz yang bilang itu riba, suruh ustadz itu beliin rumah buat sampean. Bisanya cuma memvonis ini riba, itu riba, tapi gak mau beliin rumah buat kita. Ini kira-kira ustadz apa bukan nih jawabannya? Ini jawaban emak-emak, bukan jawaban ustadz sebenarnya. Kalau mau jawaban ilmiah, gimana sistemnya, kayak gimana? Kemudian bagaimana hujahnya, kaedahnya, atau mungkin kalau bisa dalilnya misalnya. Tapi kalau pakai ini kan ini perasaan makanya. Otomatis kan rakyat yang mau bikin rumah kan merasa teranginkan dengan segar gitu loh. Oh bukan riba ya. Oh berarti besok-besok kalau Ustadz bilang hitungin itu riba, kita tantang aja Ustadz, emang mau Ustadz beliin kita rumah gitu kan. Ustadz kan tugasnya bukan beliin rumah orang. Tugasnya menyampaikan hukum sesuai dengan bagaimana hukum Allah yang berlaku di syariatnya. Walaupun ditentang, Nabi SAW dulu juga ditentang. Tapi apa mau dikata? Itulah hukumnya gitu loh. Seperti itu. Memang ada yang bersilat lidah di sini dengan retorikanya yang membuat orang-orang awam kemudian bersimpatik dan oh ini benar karena matching dengan perasaannya gitu loh. Kalau udah matching dengan perasaan kan kholas, jadinya taklid buta. Jadi membutakan diri dari ilmu, menghijabkan diri dari kebenaran dalil dan kaedahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, malah justru jadinya fanatik. Makanya banyak dari orang-orang yang fanatik kepada guru, itu adalah orang-orang yang selama ini ditalkin dengan apa? Dengan retorika semata. Bukan ditalkin dengan bagaimana kata Allah dan bagaimana kata Rasulullah dengan jujur, bagaimana ini hukumnya. Iya, begitu. Diputar lidah-lidahnya demi apa? Seolah-olah ini hukum Allah, padahal ini retorika semata. Untuk menyelaraskan antara jawaban dengan selera. Akhirnya karena sesuai selera, rakyat terhipnotiskan dengan, oh ini baru nih Ustadz yang nantermin hati kita ini, karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu, na'udzubillah Pak. Ya. Maka jemaah sekalian, hatta semua jemaah ini mungkin pada benci, anti, tapi kalau misalnya Ustadz ini berpegang betul-betul, Pak saya hanya menyampaikan. Apa yang memang dalam Al-Quran seperti ini, atau sunnah seperti ini, dan pemahaman salaf seperti ini, Pak. Kalau misalnya Bapak mungkin tidak setuju, maka itu bukan jangkauan saya, gitu loh. Saya enggak memaksa. Nah, ini baru, mending, bagus itu. Daripada kemudian, kalau di Nurullah saya bilang ini sunnah, di masjid lain saya bilang bid'ah. Satu kasus beda hukum, karena beda masjid. Kalau di sini bilang saya bilang bid'ah di sini, saya enggak diundang lagi. Enggak gitu. Ini berarti ada sesuatu di balik itu. Ya, ada udang di balik apa? Di balik bakwan. Ya, karena kita makannya bakwan bukan batu, Pak. Iya, mumpung ini lagi lapar ya, ya. Wa ma huwa minal kitab, dan ternyata itu tidak ada walaisa huwa minal kitab. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menafsirkannya, walaisa huwa minal kitab. Tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam sunnah juga kalau di sekarang zaman sekarang. Tetapi ternyata ulama ini mengatakan, ah itu harus itu dilakukan, itu dalam agama ada itu ada. Ternyata enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam As-Sunnah, para sahabat enggak pernah melakukannya, tapi kemudian kita melakukannya. Kenapa begitu? Sesuai tradisi dan selera masyarakat. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Mereka bilang, itu dari Allah, itu dalam agama ada itu. Padahal enggak ada. Cari aja enggak ada. Bahkan sampai kemudian menyebarkan hadis palsu. Ada yang seperti itu? Ada. Dan tersebar di media sosial. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, padahal enggak ada hadisnya. Kitab sunannya enggak ada. Manusia enggak ada yang tahu itu sebenarnya di kitab, enggak ada yang tahu. Jin aja mungkin enggak tahu. Ya. Itu tapi ternyata dituturkan, disebarluaskan. Wa ma huwa min indillah, tidak ada di sisi Allah itu. Hal-hal kayak gitu. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba. Mereka mengatakan tentang agama Allah dengan kedustaan. Ini hukumnya, padahal itu hanyalah apa, pengen menyelaraskan kajiannya atau lisannya dengan bagaimana masyarakat keinginannya. Ya ini ternyata kata Allah, wahum ya'lamun, mereka mengilmui, mereka tahu bahwasanya apa yang tertuturkan ini enggak ada dalam Islam atau enggak ada dalam agama. Kalau ada di antara kita misal saya seperti itu, na'udzubillah, semoga Allah memberi saya hidayah, itu kalau ada, kalau misalnya gitu, maka ada keserupaan dengan ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi, ada keserupaan. Orang Yahudi pintar dalam arti mereka tuh tahu ilmunya, tapi justru mereka memutarbalikkan hukum dan faktanya. Kalau antum tanya kepada orang Yahudi, Islam itu kayak gimana sih? Mereka akan mengatakan Islam itu, orang Yahudi yang memang betul-betul Yahudi ya. Mereka anti-Islam, Pak. Pernah ada video kan eksperimen, sosial eksperimen. Ada orang Yahudi sama orang pakai sorban Arab gitu, gandengan. Itu dicaci maki, dilemparin dia apa itu. Saking bencinya. Ya. Bahkan sampai yang bukan Arab lah, kita aja Pak, Indonesia, mengikuti syariat Allah Ta'ala, jenggot. Pasti mereka itu akan mengomporkan untuk orang-orang awam itu, tuh lihat ada sedang terjadi Arabisasi. Arabisasi. Ya. Emang ini Arab Pak? Ini laki-laki, bukan Arab. Maksudnya saya bukan orang Arab. Saya orang Kalibata. Ya kan? Ya, bukan Arabi, saya Kalibata. Rawajati Timur, Gang Kober. Ya, nomor 23. Belakang pabrik Dupa. Sekarang bukan Dupa namanya, pul taksi. Ya. Bukan, enggak ada Arab-Arabnya. Ya, bapak-bapak juga yang pakai. Yang bukan pakai, apa? Tumbuh, enggak dipakai kan Pak ya? Kita Indonesia bukan Arabisasi. Kemudian celana cingkrang, tuh kayak orang Arab tuh. Makan tuh ontak. Kan gitu. Kita bukan ngontak, bukan ngarap, bukan apa. Karena ada hadis-hadisnya. Sekiranya gak ada hadis-hadisnya, mungkin kita gak perlu untuk untuk perempuan pakai cara, pakai jilbab lebar atau gini. Gak, mungkin gak perlu, karena gak ada hadisnya. Tapi ini ada syariatnya. Maka mereka enggak mengatakan islamisasi, tapi arabisasi untuk makin menjauhkan kita dari syariat Allah. Begitu, pakainya arabisasi. Karena memang banyak dari Indonesia ini sangat fanatik dengan kedaerahan kita ini. Yang Jawa fanatik dengan Jawanya misalnya. Yang Dayak fanatik dengan Dayaknya. Ketika disebut, wah, arabisasi, maka wah, kita buat tindakan preventif. Jangan kayak gitu. Ya. Maka yang berjenggot kadang-kadang tapi sekarang alhamdulillah enggak Pak. Di perkotaan enggak Pak? Ya, saya ke kantor-kantor alhamdulillah saya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci pun biarin orang mau lihat saya lihat balik. Enggak apa-apa. Insyaallah udah enggak asing. Ya, alhamdulillah. Ya. Dulu cadaran Pak diejek-ejek Pak orang-orang. Perempuan-perempuan cadaran tuh yang dulu tuh lebih kuat ya. Karena diejek. Tuh lihat tuh, ada ini ada itu diejek-ejek. Dulu juga cingkrangan diejek-ejek, tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana udah biasa. Kalibata pasti dari tahun 90 tuh gak pernah nemuin orang tuh cingkrangan, jenggotan tuh. Sekarang kelihatan biasa. Gak ada orang ngejek. Tuh lihat tuh. Enggak, udah kelihatan udah biasa. Alhamdulillah. Ya, maka alhamdulillah bapak-bapak kalau misalnya memang ya istiqomah. Tapi niatannya bukan trendy. Bukan. Niatannya lillahi ta'ala. Mengikuti sunnah Nabi. Itu berpahala. Gitu loh. Adapun kalau cuman jenggotan supaya kelihatan sangar doang. Enggak usah. Bukan enggak usah afon, maksudnya niatan begitu diganti niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak. Harta di warung kopi sampean jenggotan datang ke warung kopi, insyaallah wibawanya kena. Saya pernah ke warung kopi mau beli nasi, bukan warung kopi doang tapi warteg gitu, mau beli nasi. Naik sepeda. Dilihatin sama bapak-bapak ngeliatin tuh enggak kedip dia. Ada yang salah apa-apa pakai kaosnya, ada yang salah apa jangan-jangan celana robek atau gimana gitu kan. Dilihatin, anda beli nasi pun dilihatin terus. Anda sapa gitu, ya Pak. Wah, kamu kok pelihara jenggot gitu? Wah iya Pak, emang Nabi kan pelihara jenggot kata anda. Bagus itu, jarang-jarang ada yang kayak ini. Ini sekitar tahun 2014. Iya, jarang-jarang tuh ada muda pakai jenggot gitu kan. Masang jenggot, berjenggot gitu. Ya saya diem aja, masa saya bilang. Daripada situ, ya udah masa saya begitu. Kalau digituin kan nanti tersinggung, ya nggak dapat hidayah jadinya. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama orang terbiasa. Memang awal-awal ada beberapa pemuda kita, adik-adik kita atau siapa yang mulai jenggotan karena kayak keren juga gue jenggotan gitu. Ya biarin kayak gitu, cuman dididik, dibina, nanti insya Allah mulai perlahan. Oh ternyata jenggotan ini bukan sekedar tren, tapi apa? Tapi memang ada sunnahnya. Memang Rasulullah SAW pun seperti itu. Bahkan Yesus sendiri dalam gambar seperti itu. Ya kan? Katanya Yesus di jenggotan. Lebat jenggotnya. Tapi qadarullah pengikutnya enggak mau jenggotan. Nah jangan kita kayak gitu Pak. Rasulullah jenggotan, pengikutnya ayo jenggotan. Yang laki-laki itu khususnya. Cuman satu Pak yang dibolehkan. Cuman satu kasus doang. Dibolehkan seseorang itu mencukur jenggot. Yaitu perempuan yang tumbuh jenggotnya baru boleh cukur jenggot. Adapun laki-laki jemaah sekalian maka sangat disarankan untuk memelihara jenggotnya. Tapi jangan berkeyakinan macam-macam di setiap helai jenggot ada malaikat gelayutan itu enggak ada itu. Enggak seperti itu ya, ikutilah hadis Nabi SAW. Ya, ikutilah itu semua. InsyaAllah berkah, Pak. Jadi kata para ulama, setiap hadis yang sahih itu berkah, gitu loh. Setiap sunnah Nabi walaupun kecil itu berkah. Sampai siwak yang remeh mungkin bagi kita, kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fammi mardhatun lir rabb. Siwak itu membersihkan fam. Fam itu bukan gigi, fam itu mulut. Kenapa Rasulullah SAW mengungkapkan dengan istilah fam, mulut, bukan dengan gigi? Matharatun lil asnan misalnya, enggak, lil fam. Karena ternyata memang siwak itu bukan hanya bersihin gigi. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i dan lainnya, Rasulullah SAW dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari, beliau sedang bersiwak dan ujung siwak bagian dalam itu di dekat tekak lidah di belakang sana. Artinya beliau juga menggosok lidahnya dengan siwak itu. Dan ternyata bedanya siwak dengan apa? Pasta gigi, odol, atau sikat gigi. Kalau misalnya kita gosok gigi pakai odol kan, kan udah mulai berbusa banyak itu. Telan gak kira-kira, Pak? Enggak lah, gak telan. Tapi kalau misalnya siwak ditelan, yaitu maaf, campuran liur dengan zat-zat hasil gesekan kayu siwak itu, batang siwak itu. Ditelan, itu bermanfaat dan berefek kepada lambung. Menyehatkan lambung sehingga membuat mulut kita juga aromanya lebih segar, lebih bagus. Karena ada dua, secara umum dua penyebab bau mulut. Sebenarnya tiga ya. Pertama, masalah lambung. Ya, masalah lambung. Kedua, maaf gigi bolong. Ya. Ketiga, lama mingkem. Nah, itu bikin bau mulut. Ya. Dan siwak itu bisa menyembuhkan yang pertama tadi. Kalau gigi bolong enggak sembuh, siwak itu enggak sembuh. Disiwak-siwakin, ternyata giginya utuh lagi, enggak bisa. Tapi yang pertama tadi, masalah lambung. Itu padahal siwak, Pak. Ternyata Islam sudah betul-betul untuk nadzofah gigi itu, kebersihan gigi itu udah zaman Nabi SAW. Itu, sunnah itu. Enggak wajib, alhamdulillah enggak wajib. Kalau wajib, itu bisa memberatkan gitu loh. Dosa semua antum pakai sikat gigi. Harus pakai siwak, enggak harus. Tapi ini sunnah saja sampai berkah seperti ini. Dan juga mardhatun lirrab, menggapai ridho Allah. Orang siwak kayak gini, mungkin orang-orang asing. Itu ngapain sih dia kayak gini-gini, ya. Ih, pakai batang apa itu, pulpen apa-apa gitu. Ya. Enggak pakai siwak. Ternyata itu membuat Allah Ta'ala ridho kepada dia. Ya. Sampai setiap sholat atau wudu, itu Rasulullah menganjurkan siwak. Kalau kita setiap sholat, setiap wudu, sikat gigi pakai itu, mungkin giginya rusak karena kebanyakan pakai odol. Tapi, alhamdulillah, siwak enggak ada efek negatifnya. Tapi efek negatifnya satu aja, kalau lagi siwak, jangan ditelan. Nah, itu efek negatif nanti. Ketelan, nah ya repot itu nanti jadinya. Ya. Tapi begitu, Pak, jemaah sekalian, maka kita harus berhati-hati di sini. Seleksi dalam beragama, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang awamnya Yahudi yang mereka mudah ditipu oleh pendeta atau oleh rabi-rabi mereka. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun." Banyak dari mereka itu ummiyun. Ternyata banyak dari awam Yahudi enggak ngerti kitab mereka, enggak baca, enggak bisa apa-apa. Tapi kemudian mereka ditalkin oleh rabi-rabi mereka hal-hal yang di situ ada penipuan, sehingga dan itu orang Nasrani juga terkena akhirnya. Jadi agama kita itu jangan pernah menganggap saya awam maka saya itu taklid buta aja. Sampean boleh bertanya, Pak, kepada seorang ustaz, maaf ustaz, apa dalil atau kaedah yang menguatkan pendapat ustaz? Boleh. Cuma tentu dengan adab, karena itu bisa menyinggung juga, ya. Boleh, kalau enggak dalil, kaedah lah ustaz, silakan. Kaedah ilmiah boleh. Agama kita, Pak, walaupun awam, boleh kritis. Karena kita ini tujuannya satu, surga. Ridha Allah, surga Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala. Yang mana itu tidak khusus kepada ulama atau ustadznya saja. Bisa jadi seorang awam dengan beramal soleh, bisa jadi tinggi tingkatannya. Dalam Islam tidak ada kasta-kasta. Bahkan budak itu kalau memang ada perbudakan, dianjurkan untuk membebaskannya. Semua dari kita sama, yang membedakan adalah iman. Ya, membedakan adalah iman kita. Dan Allah yang lebih tahu menilai iman kita masing-masing.